Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua MUI Kabupaten Ciamis, yang terhormat Rekan Mustika Kecamatan Banjarsari, yang terhormat para alim ulama, tokoh masyarakat, yang terhormat jajaran pengurus Forum Pemuda Muslim Banjarsari, tamu undangan, hadirin hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersilaturahim pada acara takbir akbar Forum Pemuda Muslim Banjarsari dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa taat dan patuh kepada sunnahnya hingga akhir zaman. Selanjutnya saya atas nama pemerintah dan masyarakat Banjarsari menghaturkan selamat datang ahlan wa sahlan kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Umar. Semoga kehadirannya di Banjarsari akan memberikan pencerahan dan penyujuk kalbu bagi masyarakat Banjarsari. Hadirin yang saya hormati, atas nama pribadi dan pemerintah Kecamatan Banjarsari, saya menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Forum Pemuda Muslim Banjarsari yang telah menyelenggarakan acara takbir akbar ini. Semoga melalui kegiatan ini dapat memberikan kesejukan dan lebih mempererat tali silaturahmi antar umat dan segenap elemen masyarakat. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Muslim Banjarsari khususnya yang telah ikut hadir dalam takbir akbar ini. Mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah disertai sikap sabar dan tawakal dalam berbagai usaha dan jihad. Mari kita tanamkan nilai-nilai agama sebagai modal dasar bagi para generasi muda sebelum mengarungi hidup dan kehidupan di masa yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, hal terpenting yang harus ditanamkan kepada umat dan generasi muda di samping akidah tauhid adalah pemahaman, penanaman akhlak, karena perilaku manusia saat ini sudah semakin jauh dari tuntunan agama dan budaya bangsa yang luhur. Norma-norma religi semakin tersisihkan oleh derasnya arus informasi dan media. Dan tadi setelah disampaikan oleh Pak Ketua MUI bahwa kita sebagai generasi penyaring arus komunikasi yang dari luar terus begitu deras masuk ke kita, sedangkan informasi tersebut banyak hal-hal yang negatifnya. Kemudian juga hal terpenting harus di oleh karena itu setiap muslim hendaknya memiliki akidah dan ruh yang kuat sehingga akan terbentuk kepribadian serta akhlak yang baik dalam dirinya. Siapapun dia, apapun statusnya, dan dimanapun dia berada, senantiasa mencerminkan kepribadian yang islami dan akhlakul karimah, sehingga dia mampu menegakkan nilai-nilai dan ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam bingkai agama yang hanif yakni al-Islam. Hadirin yang saya hormati, keberhasilan kita hari ini merupakan hasil kerja keras dan perjuangan yang tidak mudah. Saya berharap kepada masyarakat Banjarsari khususnya untuk menjaga, memelihara dan membangun Banjarsari ke arah yang lebih maju. Semangat membekali diri dengan ilmu dan nilai-nilai islami harus tetap tertanam pada diri kita semua. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Mari kita bahu-membahu membangun Banjarsari yang lebih maju dan religius. Akhirnya mari kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram. Semoga dapat dijadikan bekal untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, serta dapat lebih memantapkan ibadah dan amaliah kita dengan dilandasi keikhlasan dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Ketua MUI, jadi untuk kesatuan dan persatuan di Banjarsari ini sudah saya rasakan betapa indahnya di Banjarsari ini dengan berbagai ormas Islam yang ada di sini selalu menunjukkan kerukunan dan tidak ada perpecahan Pak sebetulnya di Banjarsari ini ya. Jadi saya harapkan suasana yang kondusif ini terus dijaga, dan apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua, mari kita pecahkan bersama. Kami dari pihak Buspika setiap saat kami dapat menerima aspirasi-aspirasi ataupun ungkapan-ungkapan rasa kolbu bapak-bapak yang hadir di sini ya. Kami juga insya Allah kami bersedia untuk selalu bersama-sama untuk menjaga umat Islam yang ada di Banjarsari ini untuk lebih tawakal, juga lebih maju lagi. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.